niat yang ragu-ragu itu yughtafaru. Dimaafkan keraguan itu. Jadi ini bisa jadi solusi. Jadi mama bingung ini mana yang bersih, mana yang tidak itu. Mana yang air kembang dan mana yang bukan. Akhirnya wudhu aja di dengan dua ember itu, wudhu pertama dan wudhu kedua. Mana yang diterima? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, idza stabaha alaihi ma'un tahirun bi baulin. Fala yajuzul ijtihad. Kalau terjadi keserupaan air yang suci dan mensucikan itu dengan bukan mustabah yang diragukan, tetapi sudah jelas-jelas dengan air kencing, maka tidak boleh ijtihad. Ya. Tidak boleh ijtihad. Ini yang salah satunya ini adalah air kencing gitu loh. Tapi yang mana air kencingnya enggak tahu, warnanya sama. Seorang kalau yang minum air putihnya banyak kan, air kencingnya enggak kuning ya, putih ya begitu. Sama dengan jernih, sama-sama jernihnya. Jadi kalau tidak tahu dan tidak bau, maka kita tidak boleh ijtihad. Lah apa yang dilakukan? Fayuriquhuma au yakhlituhuma. Kita diperintahkan untuk membuang air itu keduanya atau mencampurkan kedua air itu, kemudian kita tayamum. Kalau tidak ada air lagi kan? Kenapa kok harus modelnya seperti itu? Karena kalau kita masih meyakini di situ ada air yang suci mensucikan, tohur, maka tayamum kita belum sah. Nah, biar sah bagaimana? Ya, keduanya dibuang airnya. Nah, atau kita campur, berarti airnya mutan najis. Ya sudah, kemudian sholatnya kita lakukan tayamum begitu. Wa inna ma yaf'alu dhalika li'anna tayamuma la yasihu ma wujudil ma. Ya, benar ya. Bahwa ini kita lakukan membuang air keduanya atau mencampurkan itu karena tayamum itu tidak sah kalau ada air. Wala naqulu natawaddau min kulli minhuma. Dan kita tidak mengatakan ya sudah wudu aja dari keduanya. Wah, bahaya. Kenapa? Karena memanfaatkan air najis itu ya hukumnya haram. Mengotori tubuh dengan najis itu hukumnya haram. Li'anna fihi tadammu khon bin najasah. Karena di dalamnya nopo, karena di dalamnya nopo ada kandungan, kita sama halnya melumuri najis. Dan melumuri tubuh kita dengan najis itu hukumnya haram. Yang ketiga, idza stabaha alaihi ina'ani, ada keserupaan dua wadah. Tsumma tabayyana lahu taharatu ahadihima bil alama. Kemudian ada indikator yang bisa kita lihat salah satunya itu suci. Ya istamalahu. Oh ini yang suci. Yang jelas-jelas suci yang ini. Ya, kita gunakan yang itu. Dan disunnahkan kita membuang air yang satunya lagi untuk menghilangkan keraguan. Kenapa? Fa idza lam yurikhu wa dakhala waqtu shalatin ukhra wajib alaihi ijtihadu marratan ukhra. Jadi kalau kemudian dia ini tidak membuang salah satu air yang sudah jelas-jelas air yang najis, air yang tidak kita pilih sebagai air yang suci, itu kalau nanti masuk waktu lagi dan kita batal, kita harus ijtihad lagi. Nah, daripada seperti itu, begitu kita yakin ember A itu yang tohur, ember B yang meragukan, maka ya ember B ini yang kita buang begitu. Nah, agar kita tidak perlu ijtihad lagi nanti kalau masuk waktu kedua. Nah, ini di daerah-daerah yang biasanya susah air, kalau yang mudah air kan tidak perlu. Fa in wafaqo ijtihaduhu tsani lil awwali umila bihi wa amma idza khalafahu fayuriqihima fayuriquhuma, ngoten nggih. Lah, ternyata dia tidak mau membuang air itu. Pada saat sholat yang kedua, katakanlah tadi kita ijtihad sholat duhur. Sekarang mau sholat asar, batal lagi. Nah, lupa ember tadi tidak kita buang, maka kita wajib ijtihad lagi. Maka, kalau ternyata ijtihad yang pertama itu terulang, jadi ijtihad keduanya ini, ya ini yang pasti ini, ember A ini pasti sucinya. Nah, maka kita gunakan itu. Tapi kalau wa amma idza khalafahu, ternyata di ijtihad yang kedua kita lebih dominan keyakinan kita yang suci mensucikan, yang tohur itu ternyata ember B. Maka perintahnya di sini adalah fayuriquhuma araqa yuriqu, kita diperintahkan membuang kedua air itu, wayatayamamu, kita tayamum dan kita sholat dan tidak harus i'adah. Wala yang kudu ijtihadu tsani ijtihad al awal, dan ijtihad yang kedua itu tidak merusak ijtihad yang pertama. Jadi seumpama itu tadi, duhur kita yakin ember A yang suci mensucikan, asar ternyata ember B yang kita yakini suci mensucikan. Nah, perintahnya kan disuruh membuang kedua airnya, ember A dan ember B, kemudian kita diperintah tayamum dan sholat, tanpa harus i'adah mengulangi sholat kita. Lah, tapi lah, terus bagaimana dengan sholat kita yang kedua, yang pertama, sholat duhur kita, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena la yang kudu al-ijtihadu fani al-ijtihad al-awwal. La al-ijtihadu la yang kudu bil-ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihapuskan dengan ijtihad yang lain. Itulah kenapa ngapunten nggih Gus Hamid niki pakar falak. Mbah Yai Maimun itu sempat marah besar ketika ada di antara kita para santri-santri ini melakukan recheck ulang terhadap kiblat di masjid-masjid yang ada, termasuk merubah kiblah di masjid di mana itu, di Demak, Masjid Demak itu dimiringkan begitu, itu beliau marah besar. Karena apa itu tadi? Al-ijtihadu layang kudu bil-ijtihad. Nah, kita biasanya lah ini perbedaannya signifikan itu. Kiblahnya jadi berubah. Itu. Ya, mungkin Mbah Mun juga mengikuti pendapat Hanafiyah, yang penting itu jihadul kiblah, bukan ainul kiblah. Yang penting menghadap ke barat, tidak harus pas ke arah Ka'bah begitu. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi bahwa Ka'bah itu kiblahnya ahlul masjid, masjid itu kiblahnya ahlu Makkah, Makkah itu kiblahnya ahlul haram, haram itu kiblahnya man fi biladil halal, orang yang ada di tanah halal. Baik, yang keempat, yajibu al-ijtihadu alal basiri in qadara alaihi wa illa falahu taqlid. Wa yajuzu lil a'ma al qadir wa la yajibu alaihi balahu taqlid. Orang yang melakukan ijtihad ini syaratnya adalah orang yang bisa melihat untuk melakukan ijtihad jika mampu. Lah kalau tidak bisa ijtihad, ya sudah dia ikut orang aja. Ya, ini seperti kita ini. Kita tidak bisa ijtihad sendiri dalam menilai Quran dan hadis. Ya kita wajib taklid. Tidak kita ijtihad sendiri aja, langsung aja Quran dan hadis. Bisa bahasa Arab, tidak bisa. Lah terus gimana ijtihadnya? Pakai terjemah. Lah terjemah itu kan sudah penafsiran. Kalau sudah penafsiran berarti kita taklid lagi. Seperti itu. Wa yajuzu lil a'ma al qadir. Lah, kalau seumpama ada orang buta yang mampu dia melakukan ijtihad. Jadi biasanya orang yang cacat itu diberi kelebihan oleh Allah di sisi yang lain. Entah penciumannya yang tajam, perabanya yang kuat itu. Maka seumpama itu dia mampu dengan anggota tubuhnya yang sehat, maka boleh dia ijtihad. Tapi tidak diwajibkan. Yang wajib bagi dia adalah taklid. Seperti itu. Pun. Yang terakhir. Khamisan idza akhbarahu bitanajjusil mustabahi fihi thiqah. Thiqatun wa bayyana as-sabab i'tamadahu. Wa kadzalika idza kana faqihan muwafiqan li madhhabihi wa illam yubayyin as-sabab. Kalau ada orang yang terpercaya, thiqah, terpercaya, mengabarkan, mas, air ini najis. Nah, tadi itu dikencingi sama kucing, sama gitu. Maka i'tamada, ini harus kita percayai. Begitu juga kalau seumpama yang menyatakan itu adalah seorang yang faqih. Katakanlah Wanji seumpama. Atau Gus Hamid seumpama. Atau Mas Fauzi. Yang kita tahu beliau-beliau ini seorang faqih. Mempunyai kedalaman agama yang kuat dan tidak sembarangan dalam menyatakan sebuah hukum, terlebih muwafiqan li madhabihi. Dia ini sama-sama madhabnya, madhab Syafi'i. Wa ilam yubayyin as-sabab. Meskipun tidak menjelaskan sebabnya. Sudah ini jangan dipakai, ini najis. Wis ora usah takon, ikut aja. Kalau itu sudah jelas-jelas, orang yang faqih, muwafiqan li madhabi, orang yang pandai, ahli agama, dan madhabnya sama dengan yang diberitahu. Meskipun tidak menjelaskan sebab-sebabnya, itu boleh. Kama qala sahibu shofati subat, wa yutaharrala listibahi tahiri, binajisin walau li'a'ma qadiri, lakumi wal bauli mai wa mai tatin wa ma wardin wa khamrin dari utsnin mahrama, katanya. Dan diperbolehkan melakukan ijtihad karena keserupaan barang yang suci, jadi tinggal memastikan suci dan mana yang suci dan mana yang itu tadi. Ada perbedaan mana yang suci dan mana yang najis, dan mana yang suci dan mana yang sekedar tohir dan tohur. Nah, dengan perkara yang najis, binajisin. Walau li'akma qadiri, jadi meskipun seorang buta yang mampu, itu boleh. Lal kummi wal bauli, tidak pada lengan baju, atau air kencing, atau bangkai. Wa mau wardin, dan air susu, air mawar, khomer, yang zarin utsnin, yang nopo mempunyai bau yang nopo menyengat, dan mahroma, mahrom. Itu tadi pembahasannya, karena nadhom ini hanya melakukan nopo kesimpulan ya. Wa ma'nal bait atsani la yajuzul ijtihad fi. Ya. Makna dari bait yang kedua, lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dari utnin mahroma, itu maknanya yang pertama, tidak diperbolehkan ijtihad pada al-kum, yaitu pada satu barang yang masih diragukan. Al-kum, barang yang masih diragukan. Li'adami ta'adud, karena tidak ada pembandingnya. Embernya cuma satu, ini najis apa enggak? Loh, ya enggak bisa diijtihadi. Artinya, seperti itu. Kalau dia ragu, ada keraguan. Tapi kalau mungkin diijtihadi dalam arti ini tadi sempat tidak kena najis. Nah, cuma pertanyaannya, kena najisnya itu setelah dia wudu atau sebelum wudu? Lah itu bisa dilakukan ijtihad untuk menunjukkan asalnya, asal air itu, proses wudunya sah atau tidak, seperti itu. Nah, dilakukan pencarian. Tetapi kalau mustabah, sesuatu yang serupa itu, kalau tidak ada pembanding, tidak bisa diijtihadi. Walal mustabahi bil bauli. Jadi, tidak boleh ijtihad satunya air suci, satunya najis, itu tidak boleh diijtihadi. Nah, kenapa? Karena itu tadi memungkinkan tadohum. Tidak boleh diijtihadi karena syaratnya harus suci sejak awal yang diijtihadi. Kemudian walal mustabahi bima ilwardi li'anna laisa lahu aslun fit tadhhir, dan juga tidak diperkenankan ijtihad terhadap air yang air kembang. Kenapa? Karena memang sejak awal dia tidak bisa disucikan. Maka terus solusinya seperti apa itu tadi? Wudu di kedua ember itu. Nah, itu bukan proses ijtihad, tapi proses hilah, melakukan rekayasa agar tetap bisa berwudu. Walal mustabai bil khamri li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir wal hil. Begitu juga tidak boleh ijtihad dengan khomer karena asalnya tidak suci dan asalnya tidak halal. Dengan bangkai tidak boleh diijtihadi karena asalnya memang tidak halal. Walal mustabihi bidzarri utsnin. Oh, nganu. Okay. Saya salah tadi memaknakan. Wa huwa labanu unthal himar. li'annahu laisa lahu aslun fil hil. Jadi tidak boleh seumpama ada air susu dari himar. Ini diijtihadi, tidak boleh. Ada dua buah susu, satunya susu himar, satunya susu kambing. Tidak boleh diijtihadi karena salah satunya itu tidak halal. Walal mustabihi bil mahrumi, yang terakhir, tidak boleh ijtihad dengan mahram karena tidak ada pijakan atau korenah, tanda-tanda yang jelas dari mahram itu. Karena kalau keliru ya sudah, nanti semua pernikahannya menjadi tidak sah. Kalau tidak sah lah ini tidak bisa dikembalikan. Apalagi kalau sudah pernah berhubungan, seorang perempuan kalau sudah berhubungan badan tidak mungkin kembali gadis. Baik, niku Gus yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Gus Hamid. Terima kasih Gus Hamton, luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini itu istihad itu tidak hanya terbatas tentang menggali istimbat hukum ya. Jadi masalah air di sini juga ada ijtihadnya. Tadi Gus Samton juga mention tentang arah kiblat juga ada ijtihadnya. Jadi makna ijtihad ini tidak serta merta letterlek seperti yang kita ketahui selama ini, teman-teman. Dan tadi ada kaidah bahwa ijtihad itu tidak bisa menghilangkan ijtihad yang lalu gitu ya. Jadi menarik teman-teman. Nah, teman-teman silahkan, mungkin teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan boleh pencet raise hand atau kirim japri, silahkan. Silahkan Ustadz Farhan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur suwun. Ini mau tanya masalah mengijtihadi apakah harus i'adah sholat atau tidak ketika sholat Jumat. Nah, masalahnya kan dalam kondisi sekarang ini kan ada yang kemudian memilih jaga diri akhirnya nggak sholat Jumat, ada yang kemudian tetap melaksanakan sholat Jumat, tapi kemudian jumlahnya juga jadi ini kalau semua semuanya satu desa atau satu wilayah itu mufakat karena menjaga untuk ada kemudorotan di sana, dikhawatirkan, mungkin malah lebih enak. Masalahnya ini kan setengah-setengah, ada yang iya, ada yang tidak, akhirnya juga membingungkan. Nah, ini gimana kalau umpamanya kita ada di soft yang kedua atau soft yang ketiga, itu kan tidak bisa betul-betul memastikan, mungkin kalau soft ketiga bisa ya, tapi kalau soft pertama, kedua kan mungkin tidak betul-betul bisa memastikan apakah jamaahnya itu 40 atau tidak. Nah, nek ngeten iki pripun, Gus? Matur suwun. Baik. Di awal pandemi itu Lajnah Bahsul Masail, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur itu sudah melakukan Bahsul Masail, dan dari hasil Bahsul Masailnya mereka memutuskan bahwa dalam posisi pandemi ini diperkenankan untuk mengikuti akwal ulama yang mencukupkan dengan 12 orang. Dan kalau Mas Farhan Kerso mengkaji dalam kitab Ahkamu Sultaniyah, itu juga disebutkan Imam Muzani itu, tapi ini butuh di kita cross check ulang, tapi rata-rata akwalnya Imam Muzani kan juga meskipun Syafi'iyah tetapi sering kontroversial. Pendapatnya Imam Muzani itu mengatakan Jum'ah dengan 4 orang itu sudah cukup. Kemudian bagaimana dengan posisi yang seperti itu, selama ulama itu ada ulama yang memperkenankan itu, menurut saya cukup kita bisa mengikuti pendapat ulama yang mengatakan jumlahnya 12 orang itu. Dan itu saya mempraktekannya di pondok, karena beberapa kali santri-santri saya terpapar, maka saya akhirnya membuat Jum'ah sendiri dengan para santri-santri dan orang kampung yang terbatas. Jadi saya hitung orang kampungnya sekitar 12 orangan. Nah, sudah saya anggap cukup, saya mengikuti pendapat itu. Dan saya lebih condong mengikuti pendapat yang lemah, yang lebih baik mendirikan Jum'ah dibanding Tarkul Jum'ah, meskipun yang kemarin dijelaskan oleh Wanji itu bahwa tarkul jum'ah yang diharamkan bahkan sampai ke arah nifak itu kan yang apa, tidak ada ilah, tidak ada madhorot, tidak ada udhur syar'i. Kalau yang sekarang ini kan udhur syar'i, terlebih Indonesia ini kan sudah dicap sebagai negara yang terburuk dalam penanganan pandemi ini. Makanya saya lebih condong itu tadi, kalau memungkinkan kita mengikuti yang al-alaqol 12 orang itu, menurut saya sudah enggak ada masalah seperti itu. Nah, bagaimana kalau Somahmah, ini yang pernah saya terjadi, jadi sudah dikomati, ternyata jumlah 40 orang itu bukan dikomati. Sudah disuruh khutbah, jumlah 40 orang itu baru muncul, baru lengkap setelah hampir akhir, hampir mengakhiri khutbah pertama. Nah, padahal kalau kita mengikuti pendapat kuat itu kan harus ayas ma'arba'in. Ayas ma'al khutbah al-arba'un. 40 orang harus mendengar. Nah, maka ya rukun-rukunnya saya baca kembali. Di akhir khutbah, rukun-rukunnya saya baca kembali. Modelnya ngoten. Ini ku naik coro pulau. Mungkin Mas Farhan bisa mencoba membuka ulang kitab-kitabnya ngoten. Ngapunten. Oke, matur suwun. Terus ngeten, Gus. Masalah yang i'adah untuk sholat mamanya nanti ya, kembali normal gitu. Kemarin kok saya kepikiran juga begini, karena belum pernah i'adah ya. Kalau tiba-tiba nanti ketemu saya menemui situasi harus i'adah. Nah, i'adah sholat duhur setelah sholat Jumat itu harus nyambung atau boleh nggak umpamanya sholat Jumat pulang dulu, baru kemudian sholat zuhurnya di rumah, gitu. Karena mungkin loh ini kok orang di sini nggak ada yang i'adah gitu ya. Nah, maksudnya i'adah sholat zuhur setelah sholat Jumat tadi itu meragukan begitu, apakah harus dilakukan secara langsung gitu? Ngoten, Gus. Saya kok nggak pernah menemukan nas yang menyatakan i'adah itu harus mutawalian. Niku yang pertama. Contoh kecil, kalau di guru-guru saya, niku biasanya di habaib-habaib itu, orang perempuan itu kan tidak boleh keluar. Istri-istri itu kan tidak boleh keluar. Nah, untuk memastikan ahlahu istrinya itu sholat dalam jamaah, maka kemudian dia berjamaah terlebih dahulu dengan istri, kemudian ke masjid. Jadi i'adah ini tidak perlu ada ndak perlu ada nopo jeda, apa ndak harus ada persyaratan terjeda atau mutawalian, itu saya tidak tahu, tidak pernah tahu nusus yang mengharuskan mutawalian. Yang saya tahu iadah itu harus bil jamaah, itu yang saya tahu. Setiap melakukan iadah apapun itu harus jamaatan dan harus niat imamnya, harus niat imaman, seperti itu yang saya tahu. Nggih. Nggih, matur suwun. Sami-sami ngapunten. Nah, menarik ini masalah sholat Jumat. Nyambung, Gus. Jadi ada teman di, jadi di daerah dia itu ini, Gus, memang masih zona merah. Dan memang di zona merah tersebut tidak diperbolehkan untuk Jumat seperti masjid-masjid milik pemerintah ya, kayak Pemda, Pemkot, itu memang tidak menyelenggarakan Jumat. Karena yang pertama memang mengikuti anjuran dari pemerintah, baik Majelis Ulama Indonesia maupun dari organisasi sosial masyarakat seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Sehingga dia tidak melaksanakan sholat Jumat karena khawatir terpapar karena di daerah itu masih zona merah. Nah, itu Gus. Kemudian dia sholat duhur di rumah. Padahal, dan itu dilaksanakan 3 minggu karena lockdown terus Gus, karena PPKM diperpanjang terus. Sehingga dia sampai 3 minggu. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa tidak jumatan 3 kali berturut-turut itu Gus, maka dia, nah, dan seterusnya. Bagaimana Gus tentang pendapat yang seperti itu Gus? Apakah terkena hukum yang jumatan 3 kali atau aman Gus, karena bagian dari khifdun nafas gitu Gus? Oke, saya tidak mengkhilafi yang disampaikan Ustadz kita Wan Jiwan Husain kemarin juga menyatakan itu. Kalau ada udzur itu kan, kalau bila udzurin, kalau fihi udzur itu kan malah enggak, malah dianjurkan, itu kan sama kan ngeten. Dalam mustasfanya Imam Al-Ghazali itu maslahat itu kan berkait dengan daruriyatul khamsi, kedaruratan atau keharusan yang 5 yang mau enggak mau harus dipakai. Yang menjadi maqasidus syar'iyyah yaitu khifduddin, khifdun nafas, khifdul aql, khifdun nasl, dan khifdul mal. Dari 4 itu, dari 5 ini, yang 4, kenapa kok khifdun nafas itu menjadi daruriyat yang menjadi tujuan syariat? Ternyata larinya ke din. Khifduddin itu tidak mungkin dijaga kecuali khifdun nafas. Kenapa kok harus khifdul akal? Khifdul akal itu menjadi syarat orang yang tidak punya akal tidak mungkin khifduddin. Orang yang tidak punya akal tidak mungkin menjaga agama. Bagaimana khifdun nasl? Keberlangsungan sebuah din, sebuah agama, itu tidak mungkin dilakukan kecuali kita punya keturunan. Khifdul mal juga begitu. Larinya, khifdul mal itu larinya juga begitu. Tidak mungkin kita menjaga agama tanpa modal. Maka yang 4 ini adalah media pendukung pada yang 1 niki, khifduddin. Karenanya dari situ, pada saat kita khifduddin, contoh kecil aja ngeten. Ada seseorang sholat. Pada saat mau sholat, Nah, yang hukum awal dulunya, hukum awal saat kita sholat kemudian kita membatalkan tanpa alasan, itu kan hukumnya haram, dosa. Dosa membatalkan sholat tanpa alasan. Nah, sekarang masalahnya, pada saat sholat kita tahu ada orang yang akan terperosok di kali, di samping masjid, seumpama yang kalau kita tidak membatalkan sholat, orang itu bisa mati. Maka kita membatalkan sholat untuk itu, kita boleh. Atau sholat di masjid. Nah, untuk memastikan kita tidak terganggu, kita naruh dompet kita, naruh HP kita di depan tempat sholat kita, shof kita. Kok kemudian ada orang yang mau mencuri benda itu, maka kita membatalkan sholat untuk menjaga harta kita. Wah, ini seumur hidup baru menyentuh HP iPhone 12 umpama. Baru sehari megang kok sudah ada yang mau ngambil, dibatalkan, itu boleh sholatnya dan tidak ada dosa, la dambala. Dari ibarat itu, maka tentu sikap seseorang yang berupaya menghindari keterpaparan wabah atau menjaga orang lain terhindar dari wabah, karena kita sendiri tidak bisa menjamin apakah diri kita ini bebas virus atau tidak, karena kita juga mobile, berinteraksi kemana-mana. Katakanlah kayak Pak Dr. Budi yang selalu ke rumah sakit terus, yang sangat memungkinkan beliau senantiasa terkena virus, meskipun secara tubuhnya tidak kemudian terpapar, tetapi dia membawa virus kemana-mana, itu kan sangat mungkin. Nah, pada saat itu dia, Pak dokter bilang, saya di rumah saja, saya tidak sholat karena tidak Jumatan, karena saya khawatir saya membawa sesuatu yang membahayakan orang, dan itu dalam dia ahli, beliau ahli untuk mengindikasikan itu, maka ya boleh. Ya beda kalau kemudian nggak ngapa-ngapain, nggak pernah keluar terus tiba-tiba, dan komunitasnya tidak pernah keluar dari desa itu, dan tidak pernah ada orang masuk di situ, kemudian ikut-ikutan, yang lain nggak jumatan, saya ikut nggak jumatan lah, itu ya jelas tanpa alasan. Kan ijtihad tetap harus ada alamah, harus ada korinah, tanda-tanda. Ngoten, Gus. Ngapunten. Oke, Gus, makasih. Berarti konsepnya yang penting ada alasannya, mulai dari diri sendiri, korinahnya, dengan surat edaran, kondisi di lapangan, itu ya, Gus, ya, yang oke, membuat laras, Gus, kita boleh beristihad, wah, saya ini harus di rumah, karena tidak memungkinkan jika di masjid dan kemungkinan khawatir akan terpapar virus dan seterusnya. Terima kasih, Gus. Sangat mencerahkan. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan present. Kalau tidak, akan segera kita tutup. Kalau tidak ada yang tanya, jangan dipaksa, Gus. Oke, Gus. Sepertinya sudah sangat paham, Gus, mungkin teman-teman. Atau tidak paham sama sekali, ya. Ada dua kemungkinan. Intinya istihad ini berlaku tidak hanya di dalam istinbat hukum atau penggalian hukum Islam, tapi juga berlaku hal-hal yang sederhana seperti air, seperti kiblat, dan seterusnya gitu, teman-teman. Nah, ini Gus, dulu saya pernah cerita ke Gus Hamton dan Wanci, ya. Jadi Mbah Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu sebelum meninggal, saya mendapatkan riwayat dari Gus Rozin Mutasil. Beliau cerita itu memang wasiat dari Mbah Sahal itu ijtihado, ijtihado, ijtihado 3 kali bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia artinya istihadlah, istihadlah, istihadlah. Diulang selama 3 kali gitu. Diulang 3 kali. Nah, mungkin istihad di sini nek menurut jenengan itu ya tidak harus tentang istimbat hukum ya Gus ya, tentang apapun berarti ya Gus. Kadose ngoten Gus, di samping sekali lagi ada hal-hal yang kita tidak mungkin lagi berpaku pada apa akwal yang lama terus, sementara perputaran waktu itu selalu akan terjadi hal-hal yang baru. Katakanlah sekarang mulai uang elektronik dan macam-macam, itu kan zaman dulu tidak ada. Kan tetap harus diijtihadi. Jadi apa yang dilakukan, didawuhkan Mbah Sahal itu, saya pikir isyarat bahwa perubahan zaman itu memang menuntut adanya perubahan. Perubahan ahkam, senantiasa ada ijtihad, senantiasa ada solusi-solusi hukum ya. Karena terlebih masyarakat zaman sekarang ini kan berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Bisa kita lihat tipologi pertanyaan dalam Bahsul Masail itu. Dalam Bahsul Masail itu kalau dulu banyak orang bertanyanya bagaimana hukumnya. Artinya dia belum melakukan bertanya dulu hukumnya. Nah, sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini, adakah pendapat yang memperbolehkan? Jadi, dilakukan dulu, kemudian mencari pembenaran. Itu perbedaan. Jadi, kalau kemudian seperti sekarang ini, uang elektronik, macam-macam, proses hukumnya seperti apa? Proses apa transaksinya seperti apa? Kan juga masalah. Yang memang butuh ijtihad baru, lek mboten di ijtihad tinggi mboten saged. Seperti contohnya zakat fitrah lewat uang macam-macam begitu itu, kalau ndak ada solusi ya nopo? Bagaimana orang-orang yang berzakat secara online itu, terus niatnya akad yang dilakukan itu akad apa? Itu kan ya, masalah, Gus. Begitu. Dan dawuhnya Mbah Hasyim itu, Mbah Ahmad Sahal Mahfud itu memang sesuatu keniscayaan, terlebih dari indikator yang beliau tulis dalam apa nuansa fikih sosial dan lain sebagainya niku. Ngapunten. Terima kasih, Gus. Nah, berarti ini yang lagi rame juga tentang Bitcoin, Gus. Kripto, Bitcoin. Nah, itu juga lagi rame, Gus, ini. Jadi, itu juga baru kita teliti, kita riset, Gus. Yeah. Jadi, ternyata selain mata uang dolar, ini ada ini Gus, Bitcoin, ada kripto juga Gus, yang itu sekarang lagi rame juga, jadi ini perlu dikaji juga secara hukum. Kalau masalah undangan nikah sekarang sudah ada solusinya Gus, ada aplikasi. Nah, karena kita nggak bisa datang, nanti kita bisa kirim ucapan sama kirim transfer atau kirim aduh Gus, jadi ya saya sudah dapat undangan model gitu banyak ini Gus. Itu bagian bagian dari ijtihad Gus, dan itu solutif Gus, solutif. Oke, laras. Nah, gitu teman-teman, jadi hukum ini selalu berkembang dan harus menjawab, hukum Islam ini harus menjawab keadaan zaman ya, harus menjadi solusi, jangan hanya tekstualis tapi bisa kontekstualis. Itu teman-teman, mungkin teman-teman jika sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih buat Gus Samton yang masih istiqomah luangkan waktunya membersamai kita-kita semua. Terima kasih Mas Fauzi yang sebagai ini yang saya tugasi untuk merekam ya, notulen dan merekam kajian kita malam hari ini. Ustadz Farhan, teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri kajian fikih bersama Gus Samton pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.